Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak yang saya muliakan, semoga Allah rahmati saya dan rahmati Anda semua. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pertemuan kita, pertemuan ke-22 dari pembahasan kitab At-Tibbun Nabawi. Dan pada malam hari ini kita ingin membahas satu topik yang di yang dibikinkan judul oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji as-summi alladhi asabahu bi khaybar min al-yahud, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengobatan racun atau keracunan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Khaybar oleh orang Yahudi. Kita ambil dari beberapa kitab terkait dengan bab ini, juga kitab yang dibawakan oleh Muhammad ibn Mufli dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau menjadikan judul Faslun fi akhbari aklihi sallallahu alaihi wasallam minasyah al-masmumah wa mu'alijati sum, ya. Bab tentang kabar dari apa yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari daging kambing yang sudah diracuni dan obat dari keracunan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dari pembahasan kitab ini juga Ibnu Muflih juga nanti akan kita sebutkan terapi-terapi racun yang disebutkan oleh Abu Husain Al-Baghdadi, ulama sekitar kurun keempat atau 400-an Hijriah. Adapun Ibnu Qayyim dan Ibnu Muflih sekitar kurun ke-7, 700 Hijriah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Ibnu Muflih tentang kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diracun oleh wanita Yahudiyah. Dan racun pada waktu itu yang berimbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah racun yang sangat kuat. Memungkinkan racun yang diambil adalah racun dari bisa hewan. Racun dari bisa hewan. Ibnu Mufay menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah fi sahihaini an Anas radhiyallahu an anna imra'atan yahudiyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya dari Anas bin Malik, sesungguhnya ada seorang wanita Yahudiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan daging kambing yang sudah diracuni. Ya. Daging kambing yang sudah diracuni. Dan wanita Yahudiyah ini dia faham daging kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daging paha. Paha kambing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan daging paha kambing. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad ini pula, kenapa Nabi memilih daging kambing pada pahanya? Karena daging pada paha itu mudah dicerna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, daging yang paling bagus adalah daging a'id ilal lahm, daging yang nempel pada tulang. Berarti apa? Daging yang nempel pada tulang rusuk itu juga bagus, mudah dicerna, terutama untuk anak-anak. Jika antum punya anak-anak, pilihkan daging pada tulang rusuk atau daging pada paha. Kenapa? Karena daging tersebut lembut dan mudah dicerna. Ya, lembut dan mudah dicerna. Ini hikmah. Kenapa Nabi SAW suka daging paha kambing? Sehingga yang diberikan Nabi SAW adalah daging kesukaan Nabi, yaitu paha kambing. Ya, paha kambing. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Abdul Razak, ya, riwayat Abdul Razak, bahwasannya daging tersebut yang diberikan wanita Yahudiyah kepada Nabi SAW dihadiahkan. Pertama disedekahkan. Nabi gak mau pemberian sedekah, Nabi menolak. Akhirnya wanita ini faham dan akhirnya menghadiahkan kepada Nabi SAW. Dan daging tersebut adalah syatan masliyatan bi khaybar, adalah daging yang dipanggang. Ya, daging kambing itu kalau dipanggang, masya Allah, minyaknya keluar dan aroma wanginya keluar. Apalagi dagingnya apa? Lahm Arabi. Dagingnya daging kambing Arabi. Arabi itu seperti kambing domba, dan dia sering diternak di pegunungan atau yang makan tanam-tanaman herbal di atas lembah atau gunung. Ya, dagingnya sangat lembut dan aromanya sangat wangi. Lain dengan kambing yang tinggal di perkotaan. Kambing yang tinggal di perkotaan, makanannya apa? Nasi dimakan, kardus dimakan. Ya, nah, kemudian roti juga dimakan. Adapun kambing Arabi, ya, mereka makan makanan herbal, makanannya cenderung dijaga dan dagingnya cenderung enak. Apalagi ketika dipanggang. Lain ketika dijadikan marok, direbus, tidak sewangi ketika dipanggang. Ketika dipanggang betul-betul wangi, dan ini kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dagingnya apa? Masliyah. Ya, sulia 'alan nar, dipanggang di atas api. Ay huriqa 'alan nar, dipanggang di atas api. Ya, makanya ketika masak nasi kebuli yang enak, kebiasaan orang Arab apa yang mereka lakukan? Nasinya sudah siap, api sudah disiapkan di bawah, kemudian ada nampan, kemudian ada nasi, ya, nasi yang biasa dijadikan seperti nasi kebuli, ya, nasi basmati, ya, berasnya basmati. Kemudian kambing yang masih mentah diletakkan di atas nasi, kemudian panci yang besar ditutupin dan api dibiarkan nyala di bawah. Itu masya Allah, betul-betul apa? Lemak-lemaknya menyatu dengan nasi. Wah, itu lezatnya masya Allah. Ya, demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Dan waktu itu wanita Yahudiyah ini ditanyai oleh Nabi SAW, ditanyai oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lainnya Nabi bertanya, ma hadih? Dalam riwayat Abdul Razak bin Hammam dari gurunya Ma'mar bin Rashid, dia berkata, ya, dalam riwayat ini, ma hadih? Apa ini? Kemudian wanita Yahudiyah ini berkata, hadiah. Ini hadiah. Kenapa mengatakan hadiah? Karena wanita Yahudiyah faham Nabi enggak menerima sedekah. Ya. Fa'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akala sahabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging ini. Ya. Makan daging ini. Ya. Dan sahabat juga ikut makan. Sahabat juga ikut makan. Nama sahabat yang ikut makan adalah Bishr ibnul Bara. Bishr ibnu al-Bara. Ya, sahabat yang ikut makan. Dan waktu itu sahabat ini ikut makan, ya, beberapa suap dari daging tersebut Dan Nabi SAW mengingatkan sahabat ini dalam keadaan dia sudah terlanjur makan. Sedangkan Nabi SAW berkata, imsiku, tahan kalian. Karena ada sekitar beberapa sahabat Nabi, 2 atau 3 sahabat Nabi ikut makan daging yang sudah diracuni. Apa kata Nabi SAW? Amsiku, tahan, jangan makan. Tapi sudah ada sahabat namanya Bishr ibn al-Bara, dia sudah terlanjur makan. Kemudian, thumma qala lil mar'ah, Nabi berkata kepada wanita, hal samanti hadhihi syah, apakah kamu meracuni daging kambing ini? Ya. Kemudian kata wanita Yahudiyah, apa yang dia katakan? Man akhbarak bihadha? Siapa yang mengabarkan kamu kalau daging ini sudah diracuni? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal 'azm, tulang kambing ini yang mengabarkan kepada saya. Ini mukjizat. Ya. Beda antara karomah dan mukjizat. Kalau mukjizat itu untuk para nabi. Kalau karomah untuk wali-wali Allah. Ya. Kalau mukjizat itu ditampakkan kepada umatnya. Kalau karomah dirahasiakan, enggak usah bicara. Kalau ada karomah, enggak usah disampaikan. Lain dengan mukjizat, memang ditampakkan. Nah, ini bedanya. Dan karomah untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang soleh. Ya. Nah, dan mukjizat untuk para anbiya. Dan tulang ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengabarkan Nabi bahwasanya daging ini sudah dikucuri, sudah ditumpahi racun. Masyaallah. Ya. Dan tulang itu ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat na'am, kata wanita Yahudiyah ini, iya. Saya sudah meracuni daging ini. Ya. Qala lima. Kemudian Nabi berkata, kenapa diracuni? Kemudian qalat aradtu in kunta kadiban ay yastariha minkan nas. Wa in kunta nabiyan lam yadurrak. Ya, kata wanita Yahudiyah ini apa? Aku ingin jika engkau ini adalah seorang pendusta, maka manusia biar tenang dari gangguan kamu, kedustaan kamu. Ini kata wanita Yahudiyah. Kemudian wa in kunta nabiyan lam yadurrak. Jika kamu adalah seorang nabi, tentunya tidak akan membahayakan dirimu. Ini kata wanita Yahudiyah. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bagaimana kisahnya wanita Yahudiyah ini selanjutnya. Ya. Tadi sahabat tadi yang namanya Bishr ibn al-Bara, dia sudah terlanjur makan. Dan seketika itu sahabat meninggal, wafat langsung. Disebutkan oleh kedokteran Arab klasik di masa lalu, kenapa sahabat ini meninggal? Ternyata racun yang sudah dikucurkan tadi membuat pembuluh darah jantung, dari jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah yang paling besar di dalam tubuh ini langsung pecah. Subhanallah. Dahsyatnya racun itu. Ya. Ternyata di zaman Nabi sudah ada racun yang sangat mematikan. Ketika itu pula, ya, dalam waktu yang cepat sahabat Nabi langsung meninggal, wafat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak wafat. Kenapa? Pertama, dengan kehendak Allah. Ya. Kedua, Nabi langsung apa? Terapi. Terapi apa? Mengeluarkan racun. Apa itu? Akan kita sebutkan setelahnya. Disebutkan tentang nasib wanita Yahudiyah ini. Ya. Sebagian ulama menyebutkan wanita itu adalah Zainab bintul Harith. Namanya wanita ini Yahudiyah tadi, Zainab bintul Harith. Ya. Ada yang mengatakan, di antaranya pendapat Az-Zuhri, bahwasanya wanita Yahudiyah ini kemudian masuk Islam dan dibiarkan dia hidup. Dan ada yang menyebutkan yang lainnya, ya, disebutkan seperti yang disampaikan oleh Ma'mar bin Rashid, ya, bahwasanya Nabi SAW membunuh wanita Yahudiyah ini. Setelah apa? Setelah sahabat ketahuan meninggal, wanita ini dibunuh. Ya, sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Sahnun, ya, ijma' ahlul hadith bahwasanya Nabi telah membunuh wanita ini setelah ketahuan sahabat tadi wafat. Setelah ketahuan sahabat tadi wafat. Begitu pula riwayat dari Jabir bahwasanya Nabi telah membunuh wanita Yahudiyah yang telah meracuni Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Dan yang meninggal, sahabat yang meninggal tadi namanya siapa? Bishr ibnul Bara. Bishr ibnul Bara. Naam. Dan waktu itu dia makan dari daging ini, langsung seketika beliau radhiyallahu an meninggal. Ketika itu juga meninggal. Saking dahsyatnya racun sehingga apa? Menyebabkan pembuluh darah aorta pecah. Ya, menyebabkan pembuluh darah aorta pecah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Apa yang dilakukan wanita Yahudia ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-87. Allah berfirman, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah setiap datang kepada kalian itu seorang rasul yang mana rasul ini gak cocok dengan syahwat kalian, gak cocok dengan apa yang kalian inginkan, kemudian kalian bersombong, ya, kemudian kalian bersombong, ya, dan kalian bersombong atas sebagian para rasul, kalian mendustakan para rasul, dan kalian membunuh sebagian para rasul, dan ini mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah teracuni? Nabi sempat makan. Berarti racun masuk pada Nabi. Dan sahabat, beberapa sahabat juga ikut makan. Dan yang meninggal tergantung dari dosis racunnya. Adapun Bishr Ibnul Bara meninggal seketika, kenapa? Karena dia kemungkinan apa? Makan daging lebih banyak. Sahabat yang lainnya tidak sampai meninggal karena dia tidak sebanyak makan apa yang sudah dimakan Bishr Ibnul Bara. Dan Nabi SAW juga makan, tapi Nabi SAW tahan. Kenapa? Pertama, Allah jadikan fisiknya Nabi lebih kuat daripada sahabat yang lainnya, keutamaan Nabi. Kedua, Nabi diberikan kekuatan oleh Allah. Dengan izin Allah, racun tidak terlalu berefek kepada Nabi. Sebab yang ketiga tadi apa? Nabi mengambil sebab pengobatan untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Enam. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, apa yang dilakukan Nabi SAW? Yaitu apa? Ya, ketika sebelumnya wanita Yahudia berkata, "Aradtu liaqtulak." Aku ingin membunuh kamu, kata wanita Yahudia ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Allah liyusallitaki ala dzalika au qala alayya." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa untuk menjadikan kamu mengalahkan saya. Menunjukkan apa? Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari gangguan manusia. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-68-67. Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu dari manusia. Disebutkan tafsir ayat ini maksudnya apa? Allah menjaga kamu dari apa? Dari pembunuhan. Di perang Uhud Rasulullah enggak sampai terbunuh. Ya, Rasulullah enggak sampai terbunuh, hanya kena panah sampai gerahamnya jatuh, tapi enggak sampai terbunuh. Ya. Dan ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, sehingga meninggalnya Rasulullah dalam keadaan terhormat, gak meninggal dalam keadaan dibunuh seperti ditusuk pedang, dipanah dan lain sebagainya. Nah, itu pun Rasulullah SAW tadi mengambil sebab ketika diracuni. Sebab yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah, ya, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya dari Abdurrazzaq bin Hammam, bahwasanya disebutkan di situ, fahtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathatan 'alal kahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab setelah diracun. Nabi mengambil sebab dengan apa? Disebutkan Ibnu Muflih, dengan cara istifraq. Istifraq yaitu mengosongkan racun, unsur-unsur dalam tubuh dikosongkan. Istifraq itu mengosongkan racun atau sesuatu unsur materi yang bahaya dalam tubuh. Istifraq caranya banyak. Bisa dengan cara memuntahkan. Ketika ada orang sakit mah, ketika ada orang makan, ya, unsur berlebihan, ketika ada orang menderita kolesterol berlebihan, ya, apa yang dilakukan diantaranya? Dengan istifraq. Caranya apa? Memuntahkan, terapi muntah. Terapi muntah di antaranya untuk apa? Menjernihkan dan menguatkan pandangan mata. Meringankan perut. Untuk menguatkan lambung. Banyak sekali manfaatnya untuk mengeluarkan racun. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara merangsang ufula, anak lidah. Bahasa Jawanya indil-indil. Dirangsang untuk dimuntahkan. Itu juga istifraq. Istifraq berikutnya dengan apa? Istitlaq al-batn. Istitlaq al-batn, misalkan minum semacam herbal yang dengan herbal ini membuat dia diare, dikeluarin. Misalkan dia makan daging yang sifatnya racun, bisa dimuntahkan, bisa minum herbal yang apa? Membuat dia diare. Jadi di usus belum sempat pembuluh darah di sekitar usus untuk menyerap unsur racun, langsung dibikin diare. Itu juga terapi istifraq. Adapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terapi istifraq yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa tadi? Hijamah, bekam. Cara yang berikutnya mengeluarkan racun dengan dibekam. Kenapa? Racun sudah terlanjur dimakan. Kemudian di usus diserap. Dari pembuluh darah di usus kemudian lari juga ke ginjal. Lari ke seluruh tubuh, sampai lari ke jantung. Ini yang membahayakan. Sehingga Nabi cepat-cepat pakai cara terapi istifraq, yaitu dengan cara yang ketiga diantaranya dengan cara berbekam. Disebutkan dalam riwayat ini, Nabi SAW berbekam thalathatan, tiga kali, alal kahil, di kahil, titik kahil. Ya, di sini tiga kali bisa diartikan apa? Sedotan pertama, sedotan kedua, sedotan ketiga, tiga kali sedotan. Ya, dilakukan pada titik kahil. Wa amara ashabahu ayahtajimu, fahtajamu, famata ba'duhum. Dan Nabi SAW memerintah para sahabatnya yang ikut makan untuk juga berbekam. Tapi sebagian lainnya enggak terselamatkan. Sebagian sahabat meninggal. Kenapa? Sudah terlambat. Terlambat kenapa? Ima waktunya terlambat, ima racun yang dimakan sudah terlalu banyak, sudah terlalu numpuk, sehingga apa? Efeknya lebih cepat. Nah, efeknya lebih cepat. Dan hadis ini walaupun sanadnya lemah, tapi dia punya syawahid. Jadi hadis ini bisa menjadikan dalil hasan li ghairi. Naik menjadi hasan li ghairi. Ya. Tayib. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 4428 dan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya jilid ke-6 halaman 18, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya sebelum meninggalnya, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar, fa hadha awan," atau dalam riwayat yang lain, "fa hadha awanan qita'i al-abhari minni." Ya. Naam. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah di pangkuan Aisyah, "Ya Aisyah, aku masih merasakan mendapati rasa sakit karena makanan ya yang aku makan ketika perang Khaybar, yaitu ketika daging kambing yang sudah dilumuri dengan racun oleh wanita Yahudi ini. Dan ini yang aku rasakan yang menyebabkan terputusnya al-abhar." Al-abhar yaitu pembuluh darah aorta. "Minni," pembuluh darah aorta yang ada padaku. Ini Nabi mengatakan apa? "Dan ini karena racun daging ini menyebabkan terputusnya pembuluh darah aorta." Subhanallah. Ini Nabi berkata bahwasanya di antaranya racun tadi itu membuat pembuluh darah terputus. Adapun sahabat tadi ketika makan, Bishr ibn al-Bara makan langsung terputus pembuluh darahnya. Adapun Nabi 3 tahun kemudian baru kerasa. Kenapa? Pertama, Allah berikan kekuatan kepada Nabi, kekuatan fisiknya. Kedua, Allah menghendaki demikian. Efek racun ini dihilangkan oleh Allah dengan izin Allah dan dimunculkan kembali oleh Allah ketika menjelang wafatnya Nabi, yaitu 3 tahun setelah perang Khaybar. 3 tahun setelah perang Khaybar. Itu pun malaikat Jibril turun menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ditambah umurnya atau mau berjumpa dengan Allah. Seandainya Nabi mengatakan ingin ditambah umurnya, pasti Allah akan tambah umurnya. Tapi apa yang Nabi katakan? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin berjumpa dengan Allah, aku ingin berjumpa dengan Allah. Seandainya Nabi minta tambah umur, akan ditambah. Ya. Kalau kita didatangi malaikat Jibril ditanya mau tambah umur atau berjumpa dengan Allah, kita pilih mana? Tambah umur, kita enggak dijamin masuk surga, belum dapat kabar gembira masuk surga, ya, kadang dosa, maksiat, taatnya sedikit, sholat pun kadang ngelamun, enggak bisa jadi jaminan 100% diterima di sisi Allah. Apa yang mau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu kata para sahabat, ya, di antara sahabat mereka ini mengatakan, famaziltu a'rifuha fi lahwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa aku masih sering melihat apa atharnya, bekasnya, pengaruhnya racun fi lahwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahwat yaitu lahma, yaitu daging yang ada di tenggorokan, atau apa namanya tadi, anak lidah, ya, anak lidah namanya lahwat. Kelihatan di anak lidah, anak lidahnya Rasulullah ada gejala-gejala keracunan. Makanya kalau orang keracunan lidahnya biasanya warna kebiruan. Termasuk anak lidah warnanya kebiruan. Itu menunjukkan apa? Ada racun di dalam darahnya. Makanya apa? Orang kalau keracunan, racun ini lari di dalam pembuluh darah, berputar-putar, termasuk jantung. Dan untuk mendiagnosa jantung keracunan, di antaranya apa? Ujung lidah. Ini titiknya jantung, ujung lidah. Makanya ketika ada orang sakit jantung, ada pembekuan darah di dalam jantung, biasanya terapis-terapis ahli lintah, mereka meletakkan lintah ditaruh di ujung lidah. Antum kira-kira mau enggak? Lidah antum disuruh molor gini, terus dipasang lintah, sampai lintahnya kurus jadi gemuk. Kenapa? Karena pada lintah itu mengandung apa? Enzim termasuk ada padanya antikoagulan, anti pembeku darah. Makanya ketika lintah menggigitkan ke sini, anti pembeku darah pada lintah langsung masuk juga ke jantung, mengencerkan apa? Darah yang terjadi pada pembekuan pada jantung. Ya subhanallah. Ya. Nah, dan di sini Rasulullah ada apa? Tanda-tanda keracunan. Ya, didapati tanda keracunan pada lahwat, anak lidahnya. Anak lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu terjadi kasus ini, kejadian ini, Rasulullah diracuni pada perang Khaybar, yaitu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya, yang perang itu terjadi, ada yang meriwayatkan di bulan Muharram. Bulan Muharram dari tahun ke-7 Hijriah. Setelah 20 hari dari Sulhul Hudaibiyah. 20 hari dari Sulhul Hudaibiyah. Ya, dan hasil dari peperangan ini Allah menangkan kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu ya dipimpin oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad, dan berikutnya Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib. Pada kasus Khaybar ini ada momen dua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Ali bin Abi Thalib waktu itu asabahu ramad, kena konjungtivitis, sakit mata. Biasanya ramad atau konjungtivitis gejalanya apa? Matanya gatal seperti ada pasir. Ya. Kalau dikucek sini, kemudian ngucek ke sebelahnya bisa nular. Dan waktu itu Ali bin Abi Thalib merasakan matanya betul-betul enggak bisa difungsikan sehingga enggak bisa ikut perang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk memegang bendera perang. Ya. Waktu itu Ali dipanggil dan Nabi apa itu an-nafath, yaitu meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Tuh gitu ya, seperti itu. Dan seketika sembuh. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali memegang kendali. Ya, mukjizat kedua apa? Yaitu ketika tulang kambing ini berbicara kepada Nabi bahwasanya daging ini sudah dilumuri dengan racun. Ini dua mukjizat yang terjadi di perang Khaybar. Dan waktu itu perang Khaybar, yang adapun komandan-komandan orang Yahudi dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Zainab dan Al-Murhib bin Abi Zainab. Kaum muslimin jumlahnya hanya 1600 pasukan. Orang Yahudi jumlahnya 10.000 pasukan. Adapun dari Bani Ghatafan 400. Jadi berarti musuhnya yang dihadapi kaum muslimin waktu itu 10.400, hanya melawan 1600. Subhanallah. Dan Allah tolong kaum muslimin. Allah menangkan kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekam di titik kahil. Ya. Kahil yaitu muqaddam ad-dhahr, punggung yang paling atas. Ya, ini dhahr. Berarti punggung yang paling atas di situ antara punggung ya, tulang vertebrae ya, tulang toraks yang dia beralih dengan tulang apa? Tulang leher. Ya. Ada yang mengatakan di atas titik leher atau tulang ketujuh. Ada yang mengatakan di bawahnya tulang leher ketujuh. Itu namanya apa? Muqaddam ad-dhahr. Tafadhal muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Kita ulangi, Nabi SAW ketika diracuni wanita Yahudiyah, Nabi melakukan terapi istivrok dengan cara berbekam. Bekam tadi apa tadi namanya? Al-kahil. Al-kahil yaitu punggung yang paling atas berbatasan dengan tulang leher. Di situ dibekam. Ya, dibekam di titik kahil. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa Nabi SAW memilih titik kahil? Kata beliau, walamma ihtajama Nabi SAW ihtajama fil kahil wa huwa aqrabu al mawadhi' allati yumkinu fiha al hijama ila al qalb. Ya. Fa kharajat al mada as summiyah ma'dam la khurujan kulliyan. Naam. Dan waktu itu Nabi SAW kenapa dibekam titik kahil? Karena titik kahil ini titik yang dekat dengan jantung. Jantung di sebelah kanan atau kiri? Jantung ada berapa? Kalau paru ada dua, paru-paru. Kalau ginjal ada? Dua, jadinya ginjal-ginjal. Kalau jantung, jantung-jantung. Jantungnya satu, di sini. Ya, seperti kepalan genggaman tangan kita. Di sini jantung. Ya. Kahil di belakang sini. Kenapa demikian? Biar lebih memungkinkan racun cepat keluar dari jantung. Ya, walaupun itu enggak semua racun, masih ada racun yang tersisa. Masih ada racun yang tersisa. Jika titiknya sama, maka diulangi minimal pembekaman biasanya berapa? 2 pekan atau 3 pekan lagi diulang lagi. Jika titiknya beda, sekarang titik kahil, kemudian titik berikutnya lain lagi, besok gak mengapa. Selama gak ada anemia, selama tubuh gak lemah, ya, selama gak ada apa sindrom dingin, maka dilakukan gak mengapa. Kemudian rahimahullah wa rahimahumullah jami'an, disebutkan dalam riwayat, riwayat Abdul Razak dari musannafnya, disebutkan fahtajama Rasulullah ala kahilihi min ajli ladhi akala minasyah hajamahu Abu Hind. Karena racun daging kambing ini, Nabi bekam. Yang bekam namanya Abu Hind. Abu Hind. Dan Nabi dibekam dengan menggunakan apa? Bil karni wa syafrah. Nah, ini bekamnya zaman dahulu sangat serem. Waktu itu Abu Hind membekam Nabi SAW dengan karn. Karn itu apa? Tanduk hewan. Katakan tanduk sapi. Wa syafrah. Syafrah itu apa? Pakai pedang. Disedot dulu. Tanduk ini ujungnya dipotong. Kemudian disedot. Setelah disedot ditutup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat kulit dan darah. Ada cara kedua. Tidak menutup kemungkinan, cuma di sini tidak dijelaskan. Cara kedua bisa jadi pakai api, kemudian ditutupkan tanduk, kemudian kulitnya tersedot. Kemudian sayatannya pakai apa? Pakai pedang, ya, atau pakai pisau. Kalau zaman sekarang masih mending pakai pisau bedah, bisturi. Zaman lalu pisaunya daging nih. Nah, dicincang-cincang kulit itu disayat. Dan ini bekam yang paling bagus adalah apa? Dengan syartoh, dengan sayatan, bukan dengan tusukan jarum, bukan. Pakai jarum, rata-rata setelah dibekam ada titik-titik biru. Kedua, malam hari gatal-gatal. Kenapa? Nusuk saraf. Kalau bekam pakai pisau sebenarnya lebih bagus. Kenapa? karena yang dibekam itu sebenarnya hanya epidermis, tepi kulit, hanya tepinya saja, gak sampai nusuk saraf, dan yang keluar darah kotor. Nah ini yang paling bagus. Ya, ini yang paling bagus. Artinya apa? Gak makruh, gak haram kalau pakai jarum. Seperti pada orang yang mengalami obesitas, ya, kebanyakan mereka pakai pisau gak keluar, sehingga butuh jarum biar lebih dalam, sehingga keluar darahnya. Tapi efeknya nanti gatel di malam harinya. Nah, kemudian rahman wa rahmukumullah, di sini dalil. Ternyata mereka pakai tanduk dan pakai pisau. Pakai tanduk, pakai pisau. Nah, adapun hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam katakan, kasbul hajjam khabith. Penghasilan upah bekam itu adalah khabith, jelek. Jangan difahami berarti upah bekam itu haram. Jangan, enggak ada yang memahami upah bekam itu haram. Seperti apa? Atsaum. Tsaum dan basal, bawang merah, bawang putih itu juga khabith apa enggak? Khabith. Ya. Jelek. Apakah berarti bawang merah, bawang putih itu haram? Enggak, enggak haram. Ya, maka jangan haramkan upah bekam. Enggak ada yang mengartikan para ulama salaf upah bekam itu haram. Ya, dikatakan khabith sebagaimana pendapat Syekh kami, Syekh Abdul Al-Mar'i, ketika kami tanya, apa artinya khabith? Pertama, khabith dulu profesi bekam dulu dilakukan oleh siapa? Para budak. Ya, maula. Ya, budak yang kadang ada yang sudah dibebaskan, seperti Abu Hind. Kedua, profesi bekam waktu itu pakai apa? Pakai tanduk, kadang diisep, disedot, kadang darahnya masuk ke mulut, makanya apa? Jelek. Ya. Kemudian kalau dikatakan haram, khabith karena dia bermain darah. Urusannya dengan darah. Ya, enggak sama dengan ahli bekam zaman sekarang. Ahli bekam zaman sekarang sama sekali enggak ada mulut, enggak pakai mulut. Alatnya lebih canggih. Ya. Mungkin khabith kata Syekh kami, khabith karena di waktu itu alatnya mereka ala kadarnya. Ya. Naam. Sehingga dengan cara ala kadarnya. Zaman sekarang lebih bersih, bekam steril, pakai kasa, pakai sterilisator. Ya, betul-betul dijaga. Kalau seandainya bekam sekarang masih dikatakan khabith, ya, dengan alasan karena bermain-main dengan darah, lah bagaimana dengan dokter obstetrik? Dokter spesialis yang nangani urusan persalinan. Sudah darahnya darah kotor dari rahim, berarti lebih khabith. Nah, itu pendapat Syekh kami. Pendapat Syekh kami. Kenapa? Karena orang di masa lalu pembekamnya pakai alat ala kadarnya. Wallahu alam bisawab. Maka jangan diartikan dengan haram. Maka ini yang dilakukan Nabi, mengeluarkan racun dengan apa? Istifrak. Istifrak dengan apa? Yang dilakukan Nabi ketika itu berbekam. Ya. Kalau ketika makan racun, ya, makan makanan yang sudah dilumuri racun, sebenarnya ada terapi yang lainnya dengan apa? Memuntahkan, dirangsang uvula, anak lidah dirangsang biar keluar. Ya, atau setelah itu minum herbal biar diare. Atau setelah itu langsung dibekam. Nabi SAW juga demikian, ketika disengat kala jengking, ketika sedang sholat, apa yang dilakukan Nabi? Waktu itu Nabi minta air garam kepada sahabat. Nabi membatalkan sholatnya, kemudian Nabi minta air dan garam. Airnya air dingin, dikasih garam. Air ini untuk mendinginkan racun kala jengking yang sifatnya panas. Garam ini untuk mengikat serum protein yang racun, yang itu racun dari kala jengking. NaCl pada garam untuk mengikat cairan serum yang sudah masuk di dalam tubuh. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Nabi bukan dokter, Nabi gak menjelaskan kenapa saya pakai garam karena ada NaCl untuk ngingkat serum. Enggak, Nabi gak jelasin. Nabi bukan dokter, cuma pengobatan Nabi itu wahyu. Pakai air dingin untuk mendinginkan racunnya, pakai garam untuk ngingkat serumnya. Kemudian setelah itu apa? Bimbingan juga di sini dianjurkan oleh kedokteran Arab klasik Abu Husain Al-Baghdadi tahun 400 Hijriah, beliau menyebutkan hendaknya bekas gigitan hewan tadi dirobek dengan pisau. Setelah itu dibekam, diisep racunnya. Masya Allah. Ini kedokteran-kedokteran Arab klasik sudah mengajarkan seperti ini. Para dokter sekarang juga demikian, dilakukan insisi, disayat bentuk menyilang, kemudian diperes, dikeluarkan. Kemudian mereka pakai apa? H2O2, hidrogen peroksid, untuk mengeluarkan racunnya dan membunuh racunnya. Nah, itu rahmani wa rahmakumullah jami'an. Bahkan mereka menyebutkan sebagian racun hewan seperti ular yang sangat berbisa, kalau sudah menggigit, gak usah berpikir panjang, langsung diamputasi. Dokter sekarang juga sebagian demikian. Kalau para nelayan kena gigit ular laut, ular laut jangan diartikan morea. Kalau morea itu belut laut, hanya tinggal 1 meter. Ini ular laut tinggal di kedalaman yang matahari gak bisa menjangkau. Biasanya itu sangat beracun. Kalau kena racunnya ikan cakalang atau ikan yang di bawah, tinggal sangat bawah, itu racunnya sangat berbahaya. Gak usah berpikir panjang, sampai kedokteran ahli bedah memutuskan langsung amputasi. Ya, kemudian ulama Abu Husain al-Baghdadi ini pada tahun 400 Hijriah, ini kitab ini namanya kitab apa? Kitab Al-Mughni fi Tadbiril Amrad wa Ma'rifatil Ilal wal A'rad. Kitab yang sangat langka. Kitab ini ya sudah diterjemahkan dalam 31 bahasa. Tapi bahasa Indonesia enggak ada. Bahasa Prancis sudah, bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia satu pun belum ada yang menerjemahkan. Dalam kitab ini disebutkan, kalau digigit ular, apa kata dia? Misalkan tangan digigit ular, kata dia, ikat organ yang di atasnya biar gak lari ke atas. Kemudian darah gigitan langsung dibekam ketika itu. Untuk apa? Mengeluarkan racun, gak menyebar ke yang atas. Sudah mereka sebutkan, Masya Allah. Bagaimana terapi-terapinya? Makanya kedokteran Arab di masanya, di waktu itu, adalah kedokteran yang paling mahir, kedokteran yang paling jaya waktu itu. Ya, sebelum terjadi peperangan-peperangan yang akhirnya kitab-kitabnya para ulama kedokteran dirampas oleh mereka-mereka. Ya, demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ini terapi istifraq yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada titik kahil. Kenapa titik kahil? Tadi kita katakan titik kahil paling dekat dengan jantung. Kedua, titik kahil ini bertemu sekitar 200 saraf. Dari saraf yang lari dari kepala berjumpa dengan saraf-saraf yang di bawahnya, itu bertemu di sini. Sehingga usahakan semua penyakit titik kahil ini mesti disertakan. Ya, titik kahil ini mesti disertakan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kedokteran Arab. Apalagi ya, titik kahil ini dilakukan atau dibekam pada tanggal-tanggal yang disunnahkan. Tanggal berapa? 17 bulan Hijri, tanggal 19 dan tanggal 21 Hijriah. Ya, ini titik-titik yang di sunnahkan atau titik yang terbaik, waktu yang terbaik untuk berbekam, waktu yang paling baik untuk berbekam. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, apa kata Nabi sallallahu Anas bin Malik, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi al-akhda'in. Ya, yahtajimu fi al-akhda'in. Nabi pernah berbekam pada titik akhda'in. Akhda'in itu di sini. Ini titik untuk pusing, untuk vertigo, untuk migrain, ya. Ini sangat bagus sekali ya. Untuk keracunan juga bagus. Kativen juga demikian untuk keracunan. Kemudian kahil juga untuk keracunan. Nabi berarti pernah berbekam titik akhda'in. Juga sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmidzi, ya. Kemudian titik kahil sebagaimana hadis yang telah lalu telah kita lewati dengan hadis Hasan li ghairi. Kemudian riwayat yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, "Anna man ihtajama fi hadhil ayyi fi hadhil ayyam kana shifaa'un min kulli da'." Ya, Kata Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang berbekam pada hari-hari ini, yaitu 17, 19, 21 di bulan Hijriah, apa kata beliau? Kana syifa'un min kulida. Ini adalah obat segala macam penyakit. Ya. Makanya pada hari-hari itu silakan Anda berbekam. Dan pada hari itu disebutkan, kenapa bekam pada hari-hari itu dipilih? Kenapa? Karena terjadi apa? Haijan au ghalayanid dam. Karena darah pada bulan pada tanggal-tanggal itu sedang mendidih, sedang naik ke permukaan tubuh, sehingga sangat bagus dibekam. Saya pernah dapati ketika tanggal Hijriah, tanggal 1 sampai 10 kita dapat pasien bekam. Subhanallah, darah yang keluar, ini darahnya orang Arab. Darah yang keluar sedikit. Makanya Rasulullah pele bekam, sangat bagus. Kenapa? Bekam, apalagi kasus keracunan seperti ini, bekam sangat bagus pada apa? Pada daerah yang daerah waktu itu daerah panas. Musimnya panas. Kenapa? Pembuluh darah cenderung melebar, sehingga racun mudah dikeluarkan. Adapun untuk daerah yang dingin, katakan di negeri kita pas musim dingin atau musim hujan, bekam, kata Ibnu Qayyim, ya, bekam pada waktu yang dingin kurang efektif. Pada waktu musim dingin atau waktu yang dingin, yang efektif adalah dengan terapi al-fasdu. Kalau habis makan racun berarti langsung pakai fasdu. Keluarkan racun melalui apa? Fasdu. Ya, ima pakai jarum, ima pakai pisau, yang jelas harus steril, dikeluarkan darahnya. Ya. Bedanya kalau darah bekam sama darah fasdu, kalau fasdu yang keluar, darah bersih keluar, sel darah putih keluar, darah kotor keluar, semua keluar. Kalau bekam hanya darah kotor saja yang keluar. Sel darah putih enggak keluar, darah yang sehat enggak keluar. Nah, demikian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Maka sini termasuk apa? Dia syifa min kulida, obat segala macam penyakit, bekam pada hari-hari tersebut. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah dari riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Naam. Tayyib. Subhanallah, faedahnya terlalu banyak. Saya pikir satu pertemuan selesai. Kitab ini nyebutkan, ya, kitab Abu Husain Al-Baghdadi sudah disebutkan penyebab kanker, terapinya kanker, herbalnya apa saja sudah disebutkan, obatnya migrain, asyakiko sudah disebutkan, bagaimana menangani ketika ada usr wiladah, kelahiran sulit, bagaimana mengeluarkan janin yang mati di dalam, disebutkan masya Allah, juga disebutkan bagaimana menangani racun-racun hewan, disebutkan di sini. Ya, 30 bahasa, 30 atau 31 bahasa sudah terjemahkan. Bahasa Indonesia belum ada yang terjemahkan. Proyek kita ini. Ya. Nah. Gimana nih? Kayak cukup aja ya? Cukup aja ya? Ini masih ada faedah sedikit sebenarnya. Atau kita lewati sedikit aja. Ringkas cerita. Di sini disebutkan, ya, kalau digigit anjing ada caranya. Kalau digigit manusia ada caranya. Kalau digigit zambur, zambur itu seperti tawon kepala, tawon das. Ya. Kalau digigit subhanallah ular disebutin. Kalau digigit tawon ada racun tawon disebutin. Naam. Naam, kita sebutkan yang penting-penting saja. Kalau digigit anjing segera untuk dilakukan intisos dam, dibekam langsung. Ya, dilakukan dengan pembekaman kalau digigit anjing. Kemudian bisa dilakukan dengan dikompres pada lokasi gigitan anjing dengan apa? Dengan bawang merah dan bawang putih ditumbuk. Kemudian dikompreskan. Ya, dia juga sebagai antiseptik. Nah, kemudian berikutnya kalau kena gigitan bisa ular. Jika ada orang kena gigitan ular yang berbisa, ilaju nahsyi hayat wal afa'i. Ya. In kanal hayawan khabithan, jika hewan itu jelek, racunnya sangat berbahaya, langsung diamputasi, kata dia. Ya. Kalau ternyata masih bisa ditangani, seperti yang dia disebutkan dalam kitab ini, ya, farbithu fawqa mawdhi an-nahsyati rabtan qawiyan. Ketika ada misalkan digigit di tangan, maka organ di atasnya digigit diikat dengan kuat. Kemudian apa? Wamna'hu minan nom. Dia enggak boleh tidur. Jangan sampai tidur. Digigit dengan kuat, enggak boleh tidur. Waj'al mahajim 'alaihi ba'da syart. Kemudian bekam setelah dilakukan sayatan. Dikeluarkan racun itu, diikat di atasnya, dibekam. Kalau di kampung saya, biasanya mereka pakai dua cara. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau ada ular berbisa gigit di kampung kita, apa yang dilakukan? Ular itu dikejar sama orang lainnya, temannya, dikejar sampai dapat, ekornya dipotong, kemudian ekornya ditempelin ke bekas gigitan. Setelah itu sembuh dengan izin Allah. Ya. Tapi pernah kita tanya kepada sebagian syekh, enggak boleh, haram. Kenapa? Karena darahnya ular bakal masuk ke pembuluh darah kita. Enggak boleh. Ya. Ular ini kalau sakit dia melilit. Ekornya digigit sendiri. Kenapa? Karena penawarnya ada di ekornya. Ya. Tapi kalau cara ini enggak boleh, berarti ada cara yang lain yang diperbolehkan. Kebiasaan orang-orang yang mencari ular di malam hari jam 1, jam 2, kalau orang cari katak, ya sudah sasarannya ular. Ya. Sasarannya ular. Mereka ini kalau digigit ular, apa yang mereka lakukan? Permisi, pakai katak hijau yang kulitnya tebal itu. Katak diletakkan di bekas gigitan. 7 ekor katak. Dosisnya 7 katak. Caranya apa? Permisi, duburnya katak diletakkan di atas gigitan ular. Dalam hitungan detik katak langsung tewas. Kenapa? Duburnya tadi ngisep racun. Dan katak itu adalah makanannya ular. Pernah kita tanya kepada seorang syekh, kita tanya, bukankah membunuh katak itu enggak boleh? Ya. Enggak boleh kita membunuh katak. Ya. Juga demikian, makan katak, sesuatu yang haram untuk dibunuh, berarti sesuatu yang haram itu enggak boleh dimakan. Karena kalau dia dimakan ya mesti mati. Ya kan? Makanya membunuh katak enggak boleh, makan katak juga enggak boleh, haram. Ya. Kemudian apa kata jawabannya syekh ini? Karena nyawa manusia lebih mahal dari nyawa katak, enggak apa-apa. Sehingga duburnya diletakkan. Pernah kita dapati juga di negeri Yaman, kalau ada orang kena hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, apa yang mereka lakukan? Burung merpati, burung dara, duburnya diletakkan di atas puser. Diletakkan di atas puser, utel. Ya. Dalam hitungan detik burung ini langsung tewas. Dan subhanallah, kalau hepatitis A hanya berapa burung sudah sembuh dengan izin Allah. Ya. Dan adapun terapi di sini apa? Diikat, kemudian disayat lokasi gigitannya, dibekam, disedot. Ya, disedot. Nah. Kalau enggak dengan cara difasdu wa afsadahu. Wa afsadahu. Ya, dilakukan fasdu pada dekat lokasi bekas gigitan, pembuluh darah yang paling dekat, difasdu. Di fasdu. Nah, kalau zaman dahulu fasdunya pakai pisau. Ya. Kalau zaman sekarang fasdunya sudah lebih mutaakhir dengan cara pakai jarum. Baik, berikutnya untuk orang yang keracunan kena gigit ular tadi, dia diminumi dengan saman wal asal. Saman itu apa? Minyak sapi dicampur sama madu. Untuk apa? Ngeluarkan racun. Ya, ini caranya orang Arab. Ya. Minyak sapi dicampur sama madu, kemudian apa? Waskihi as-samna wal asala musakhinain. Tapi apa? Minyak sapi sama madu dihangatkan dulu. Dihangatkan dikit biar apa? Reaksinya cepat. Diuraikan cepat. Nah, diuraikan cepat. Ini cara-cara mereka kedokteran Arab klasik. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang kena gigit al-wazak. Al-wazak itu semacam tokek. Ya. Maka daerah tersebut diolesi dengan minyak dan zubat, ya. Minyak dan zubat. Zubat itu dari ruman. Ya, ruman dari apa? Delima. Ya, dari delima. Dan daerah tersebut disedot, dibekam. Baik. Kemudian kalau kena sengatan angkabut, laba-laba. Ya. Laba-laba. Laba-laba ini rumah yang rumahnya laba-laba itu rumah yang apa? Ahwanul buyut, labaitul angkabut. Ya. Rumah yang paling jelek, yang paling lemah itu rumahnya siapa? Laba-laba. Demikian kalau orang berbuat syirik, seperti mereka menjadikan laba-laba itu sebagai rumah. Kalau ada orang bertawakal kepada selain Allah, itu seperti rumahnya dia bikin ambil dari rumah laba-laba, sangat lemah. Ya, makanya bertawakal kepada Allah. Pertama, rumahnya laba-laba lemah. Dia enggak bisa melindungi dari panas, dari hujan, dari musuh-musuh yang menyerang laba-laba, enggak bisa melindungi. Kedua, penghuninya sangat kacau, saling bunuh-bunuhan. Laba-laba ini, ya, betinanya kalau sudah melahirkan, maka jantannya dibunuh sama betinanya. Si suaminya dibunuh sama istrinya sendiri. Kemudian laba-laba kalau sudah punya anak, anaknya sudah agak besar, anak-anaknya rame-rame bunuh ibunya sendiri. Ini rumah-rumah paling jelek ini. Orang berbuat syirik ya seperti demikian. Ya, sangat lemah sekali. Ya, rumahnya lemah, penghuninya juga lemah. Ya, penghuninya juga lemah. Kalau orang kena sengat laba-laba, apa yang dilakukan? Bil inghimasi fil ma'il har, dimasukkan ke dalam air yang panas. Ya, dimasukkan ke dalam air yang panas. Kemudian apa? Dikompres setelah itu dengan mur. Mur itu aloe veranya Arab. Makanya dinamakan mur, kenapa? Karena pahit. Ya. Dikompres dengan apa? Mur aloe vera di sana ada yang cair, ada yang seperti batu. Kalau di Indonesia ada. Di Indonesia ada dijual di toko-toko herbal tradisional, di pasar itu dijual. Ya. Nanti itu mur itu kalau bentuknya seperti batu, di Indonesia seperti batu yang cair enggak ada. Diambil, kemudian campur dengan air panas, dia akan meleleh, ya. Kemudian dicampur dengan garam, ya, ditumbuk juga, ya, diulek sampai jadi seperti adonan, ya. Dicampur dengan air hangat atau panas, kemudian dikompreskan ke bekas gigitan laba-laba. Ajaib, ya. Ajaib sekali pengobatan orang Arab ini, ya. Bahkan untuk obat bisul, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, orang yang bisulan, kata Ibnu Qayyim pakai apa? Sebagiannya menyebutkan pakai lalat. Lalat ditaruh di atas bisul, ditunyuk-tunyuk, ya, digiles sampai lembut. Coba, aneh kan pengobatannya, ya, karena diantaranya sayapnya ada sebagai obat. Tapi ajibnya semua diulet di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada gigitan manusia. Manusia kalau menggigit juga bahaya, apalagi manusianya enggak gosok gigi. Ya. Apalagi manusianya enggak gosok gigi. Nah, gigitan manusia mereka menggunakan apa? Tudammidu al-mawdhi' bir-ramad. Rabi ramadi khashabi al-qaram al-ma'jun bikhal. Jadi kalau ada orang digigit manusia, hati-hati. Kadang ada istri suka gigit. Ya. Taunya suami sudah ada proses lagi ta'aruf, istrinya gigit. Nah, dan di sini gigitan manusia pakai apa? Jadi dikompres dengan arang. Arang dari apa? Arang dari khosyabil karam atau kurm, yaitu arang dari pohon anggur. Jadi pohon anggur ada manfaatnya. Antum sini ada sebenarnya banyak peluang bisnis di sini. Antum kalau lihat banyak produk-produk dari Thailand, dari Filipina, ya, dari Vietnam, apa rata-rata kosmetik pemutih wajah. Biasanya sering beli itu ibu-ibu. Mau pakai glowing-glowing wajah. Ya. Ibu-ibu paling tahu, tapi ibu-ibu enggak paham bahannya dari apa. Coba Anda lihat bahannya. Perhatikan. Bahannya dari arang. Arang apa? Arangnya pohon mangga. Sebenarnya antum kalau mau buka proyek ekspor impor, ekspor pakai apa? Pohon mangga yang sudah ditebang, dibuang, dipotong-potong, dibakar sampai jadi arang, satu drimnya antum bisa dihargai jutaan. Diekspor kemana? Ekspor ke Vietnam, ke Thailand, ke Filipina. Ternyata mereka bikin untuk apa? Kosmetik kaum wanita, untuk memutihkan wajah. Masya Allah, hanya dari arang. Arang hitam ternyata untuk memutihkan kulit biar putih. Nah, di sini disebutkan berarti apa? Kalau kena gigitan manusia, pakai apa tadi? Arangnya pohon apa tadi? Anggur, ya. Yang dilembutkan, dihancurin, ditumbuk, dicampur dengan khal, dicampur dengan apa? Cuka. Jadi arangnya pohon anggur dihancurin, dicampur dengan cuka, dilembutin jadi apa? Seperti makjun, seperti adonan. Ya, kemudian diletakkan di situ. Sudah jadi krim, sudah jadi herbal. Ya, pohonnya anggur dibakar sampai jadi arang, dicampur sama cuka, sudah jadi adonan, bisa dijual. Ini obat gigitan manusia. Ini obat gigitan manusia. Itu masya Allah, ini kalau kitab ini kita bahas, berapa banyak produk herbal akan keluar. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada bengkak dan ada infeksi di situ, dilakukan apa? Fasdu. Di fasdu di daerah dekat gigitan tersebut. Tayyib. Berikutnya, kalau gigitan buaya ini nggak usah kita bahas. Kemudian kalau ada gigitan singa, macan, fahad, ya, ini jenis-jenis macan dan singa ini, ya, itu dengan menggunakan bawang, ditumbuk, bawang ditumbuk dan dikompreskan, gitu aja, sangat simpel. Taib. Akrab. Kalau gigitan kalajengking tadi sudah kita sebutkan, datang dari Nabi, dikompres dengan air dingin dan air garam atau direndam, ya. Kemudian Nabi meruqyah, membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sampai rasa sakitnya hilang. Dan berikutnya apa? Dilakukan terapi berikutnya dengan dibekam untuk mengeluarkan darah-darah yang sudah terkontaminasi racun. Taib. Insyaallah itu saja ya yang kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Masya Allah, tiga kitab yang berbeda hampir membahas satu poin sama, yaitu mengobati racun. Mengobati racun. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan untuk Islam wal Muslimin, ya. Dan semoga apa yang antum lakukan dari duduk di majelis ilmu ini dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Dan semoga Allah angkat wabah ini dengan segera, dan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit atau yang kena wabah. Semoga sembuhkan Allah angkat dari mereka wabah virus Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.